устали. Apa kata Ustaz kali ini berbicara seputar akidah. Bagaimana ciri-ciri akidah yang benar? Buya Yahya dari Cirebon menjawab. Ciri khasnya begini akidah yang benar. Akidah yang benar tidak membingungkan dan tidak merepotkan. Tidak mudah mencaci orang lain, tidak mudah membid'ahkan orang lain, tidak mudah mensyirikkan orang lain. Dan ini akidahnya para aulia Allah, para habaib, para masyayikh, para ulama wali songo. Lihat, mereka menyebarkan Islam di Indonesia dengan penuh keindahan. Dan dari masa ke masa Islam tersebar di Indonesia dengan penuh keindahan. Dan itu akidahnya wadi. Itu akidah kita semuanya. Maka kalau ada muncul radio-radio yang bermacam-macam kerjaannya mencaci maki, maka ketahuilah, hati-hati jangan didengar yang demikian itu. Itu membahayakan akidah kita. Kelihatannya dikemas dengan dalil-dalil, kemudian kelihatannya dikemas dengan hujah-hujah yang kuat. Akan tapi jika berbeda dengan salafuna, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, dari pendiri-pendiri pesantren yang lama, dari para habaib-habaib yang mulia, maka ketahuilah itu adalah ciri akidah yang membahayakan. Maka kalau kita orang awam harus hati-hati di dalam memilihnya. Kalau sekiranya berbeda dengan tradisi kita, karena tradisi kita ini dibangun atas dasar tradisi Islam, mulai dari yang namanya tawasulan, tahlilan, marhabanan, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu tradisi yang dibangun ulama dari masa ke masa. Akan tapi kalau ada muncul orang-orang akhir zaman ini yang mencoba untuk mengkaburkan itu adalah bid'ah dan sesat, maka itu adalah orang aneh. Kita tidak usah mendengar acara-acara yang disajikan oleh mereka, karena itu akan membahayakan kita, sehingga alangkah banyaknya orang terpecah belah, musola kecil terbelah jadi dua jamaahnya, orang satu rumah tangga terbelah gara-gara munculnya ahli fitnah akhir zaman ini yang biasanya membid'ah-bid'ahkan, yang biasanya mengatakan orang lain sesat. Ini adalah kaidah. Kaidah di dalam berakidah adalah kita mengikuti pendahulu kita salafuna soleh, para ulama, habaib, wali songo yang telah dengan kelembutan mereka, dengan keindahan mereka menyebarkan Islam hingga tersebar di seluruh Indonesia raya ini. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?